Sahabat iDream, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Inspirasi Keluarga. Inspirasi Keluarga. Hanya di 10.44 AM, iDream Radio, Successful Muslim Family. Terima kasih sahabat iDream, Anda masih bersama kami di 10.44 iDream Radio, Successful Muslim Family. Dan juga untuk Anda yang mungkin saat ini tengah mendengarkan kami melalui live streaming di www.idreamradio.id. Ustazah, hari ini kita akan berbicara mengenai persaudaraan. Nah, kalau di dalam Islam, ruang lingkup persaudaraan itu seperti apa nih Ustazah? Apa aja nih ruang lingkupnya? Iya, kalau kita melihat di dalam surat An-Nisa, di ayat pertama, ya, persaudaraan itu biasanya kan seringnya dibahasakan dalam kehidupan kita kan bersilaturahim, ya kan, silaturahim. Nah, kata-kata silaturahim inilah yang akan mengacu kepada makna persaudaraan. Ya, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, bertawalah kamu kepada Tuhan kamu, alladzi khalaqakum min nafsi wahidah. Yang awalnya Allah ciptakan manusia itu kan seorang diri, yaitu Nabi Adam. Wa khalaqa minha zaujaha, lalu Allah ciptakan istrinya. Dengan pernikahan Adam dan Hawa, wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa. Akhirnya berkembang biak banyak laki-laki dan banyak wanita. Ya, lalu Allah menyebutkan wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, ya alladzi tasaaluna bihi, yang dengan namanya kalian meminta kepada Allah, wal arham, dan peliharalah silaturahim. Peliharalah tali persaudaraan. Ya, ya innallaha kana 'alaikum raqiba. Karena Allah dengan yang demikian itu Maha mengawasi. Nah, kata persaudaraan kalau diambil dari Al-Quran dengan istilah silaturahim itu ada dua. Pertama, ya silaturahim, rahim yang artinya satu rahim. Oke. Berarti semua manusia berasal dari rahimnya Hawa. Dengan demikian, seluruh manusia yang warnanya hitam, coklat, ya putih itu adalah bersaudara. Kenapa bersaudara? Karena silaturahim. Kita punya hubungan dekat satu rahim yang asal usulnya adalah Hawa. Ya, membantu saudara kita di Palestina, membantu saudara kita di Rohingya. Enggak perlu ya mengangkat keagamaan, tapi sebagai sisi kemanusiaan. Ya, kenapa? Karena mereka sama-sama saudara kita. Dari mana saudaranya? Dari rahim Hawa. Pertanyaan yang menarik adalah, kan kita kulitnya seperti ini, mereka kulitnya berbeda. Saudara dari mana? Adam itu alaihissalam diciptakan oleh Allah dari tanah dengan unsur semua warna tanah. Ya, semua unsur warna tanah itulah ya yang menjadi zat Allah ciptakan Nabi Adam. Sedangkan Hawa kan diciptakan bukan dari tanah, tapi dari tulang rusuk Nabi Adam. Berarti Hawa juga mengandung unsur semua warna tanah. Maaf, reproduksinya Adam berarti kan sperma. Ya, spermanya Nabi Adam itu mengandung unsur semua warna tanah. Seperti halnya rahimnya Hawa juga mengandung unsur semua warna tanah. Sehingga dominannya warna apa, lahirlah anaknya hitam, putih. Kayak ciklat, kita kan dibilangnya sawo matang. Pada hakikatnya kita satu saudara. Karena Nabi Adam ya kan mengandung unsur semua warna tanah. Itu makna persaudaraan yang pertama, yaitu semua manusia adalah saudara serahim. Saudara sesama manusia. Yang kedua, rahim di sini berarti dari kata ya arhab, rahim, rahma, ya kasih sayang. Rahim berarti lebih erat hubungannya dengan silaturahim, berarti hubungan sesama ya orang beriman. Ya, dengan istilah persaudaraan Islam. Ya, persaudaraan seagama. Karena silaturahim diambil dari sifat Allah Ar-Rahim. Yang tadi kan Ar-Rahim itu artinya Maha penyayang, yang khusus dilakukan dengan sesama orang beriman. Sehingga makna silaturahim bisa berarti persaudaraan seakidah, persaudaraan seagama. Dengan bahasa kita, al-ukhuwah. Nah, itu dalam ruang lingkup yang nanti akan kita kembangkan. Oke, baik, menarik. Berarti persaudaraan ini bisa diartikan luas dan juga bisa diartikan sesama muslim, ya saja. Dan maksudnya untuk Anda sahabat The Dream, dan kita akan bahas nanti di sesi berikutnya seperti apa ini hubungan persaudaraan kita dalam Islam. Nanti kita akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Pastikan masih di 1044 AM The Dream Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Terima kasih sahabat iDream, Anda masih bersama kami di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family, dan Inspirasi Keluarga masih menemani Anda. Dan kita masih bersama Ustazah Nur Hamidah. Hari ini kita berbicara mengenai persaudaraan. Nah, tadi sudah dijelaskan di sesi pertama bagaimana itu persaudaraan. Ada yang serahim atau mungkin juga arti luasnya ya, bagi kita dengan seluruh umat manusia. Kemudian juga ada persaudaraan kita dengan sesama muslim atau ukhuwah Islamiyah. Nah, kita ke yang persaudaraan serahim ini dulu. Saya kan banyak nih Ustazah, serahim itu kan berarti luas seluruh dunia. Dan bagaimana nih penjelasannya Ustazah untuk persaudaraan serahim ini? Ya, jadi di dalam Islam semua kosakata mengandung makna dan juga komitmen dan konsekuensi yang berbeda. Nah, ketika yang dimaksud dengan silaturahmi, silaturahim adalah hubungan sedarah, maka bisa jadi yang pertama ya adalah serahim Hawa. Jadi semua manusia adalah saudara. Kemanusiaan harus dijaga antara satu manusia dengan manusia yang lain. Pembantaian di Rohingya, ya, pembantaian di Syria itu melanggar persaudaraan. Ya kan? Persaudaraan sesama manusia. Ada lagi yang dimaksud dengan rahim, itu lebih dekat. Adalah hubungan rahim yang terdekat dengan kita. Ya, berarti ya dari ibu kita, ya dari nenek kita. Nah, itu bahasanya Allah dalam bicara silaturahim yang hubungan rahim, berarti harus kenal mana yang mahram, mana yang bukan mahram. Karena nanti konteks dalam hal aplikasinya berbeda. Siapa yang mahram dan siapa yang bukan mahram itu enggak boleh berdasarkan perasaan manusia. Ya, tapi saudara kamu serahim yang mahram dengan saudara kamu serahim yang bukan mahram, ikuti maunya Allah. Contoh mertua, ya, dalam surat An-Nur ayat 31 ataupun surat An-Nisa ayat 43, mertua itu adalah mahram. Ya, berarti sampai kapanpun hubungan mantu dengan mertua adalah mahram. Sedangkan suami istri juga mahram. Tapi ketika terjadi perceraian, maka udah jadi bukan mahram. Tapi dengan mertua selamanya adalah mahram. Walaupun sudah cerai. Nah, gak boleh ketika terjadi perceraian dia mengatakan mantan mertua. Yang ada adalah mertua mantan suami. Kalau suaminya kan bisa jadi mantan. Ya kan? Yeah. Ada suami ketika bercerai jadi mantan suami. Tapi mertua selamanya adalah mahram. Karena mertua dengan mantu selamanya tidak boleh dinikahi. Karena bicara masalah mahram adalah bicara masalah siapa yang boleh dinikahi dan yang tidak boleh dinikahi. Ya, kan kadang begitu. Ah, ya giran sebelum jadi mertua, camer. Calon mertua. Begitu perceraian, mamer. Mantan mertua. Gak ada istilah mantan mertua. Mertua aja, ya ketika disebut mantan, pasti sedih. Pasti sakit. Ya kan? Yeah. Apalagi Allah yang membuat peraturan. Ya kan? Nah, itu siapa yang mahram dengan yang bukan mahram harus dipelajari dalam surat An-Nur ayat 31 atau surat An-Nisa ayat 43. Ya kan? Juga misalnya yang disebut dengan mahram adalah keponakan. Keponakan dari mana? Dari rahim keluarga kita. Nah, kalau misalnya saya perempuan, berarti kan keponakan dari kakak, adik, kakak saya. Baik laki-laki atau perempuan. Okay. Itu kan berarti mahram saya. Bukan keponakan suami. Kalau keponakan suami, mahramnya suami. Okay. Bukan mahramnya istri. Istri. Jadi bedakan antara saudara serahim yang bukan mahram dengan saudara serahim yang mahram. Karena bicara masalah nanti juga aurat. Saya pernah pengalaman, biasalah ya kalau pulang kampung ke rumah nenek, mbah, eyang, kan kadang gitu. Ya, semuanya tidur bareng, semuanya cucu eyang, kan gitu kan. Pokoknya tidur bareng. Saya tegas dalam hal itu. Betul semuanya cucu eyang. Tapi sesama cucu eyang, mahram bukan? Ada yang enggak ada semuanya bukan mahram. Kenapa? Sepupu bukan mahram. Ya, itu ada ayatnya, surat Al-Ahzab surat 33. Ya, di mana Allah menyebutkan baik itu sepupu. Kan sepupu berarti kakak ibunya, bapak ibunya bisa jadi kakak beradik. Ya kan? Kan gitu kan? Sesama anak kan? Iya. Kalau antara anak dengan paman atau bibi mahram. Tapi sesama anaknya, anak ya kan, itu kan namanya sepupu, itu bukan mahram. Itu jelas ya disebutkan dalam ayat Al-Qur'an. Sehingga saya bilang yang namanya sepupu walaupun bapak-bapaknya kakak beradik. Atau bapak ibunya beradik. Kan kalau bapak-bapaknya beradik berarti kan kakeknya satu bin. Ya, itu Allah sudah menyebutkan dia bukan mahram. Berarti dalam hal aurat itu harus dijaga, ya kan? Nah, jadi kalau yang disebut dengan saudara serahim, ya ada yang mahram, ada yang bukan mahram. Karena nanti terkait dengan masalah, ya mana yang boleh dinikahi, mana yang tidak boleh dinikahi, juga terkait dengan masalah aurat yang harus dijaga. Ponakan suami itu kan deket banget sama kita. Ponakan suami, tapi dia bukan mahram. Jadi apa? Ketika ponakan suami datang, kita sebagai seorang perempuan harus harus menutup aurat. Jangan sampai itu kan keponakanku. Ya emang keponakannya suami, tapi maaf, keponakan suami itu bukan mahram. Nah, yang tadi sesama sepupu, ya itu bukan mahram, itu Allah sebutkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 50. Baik bapak-bapaknya kakak beradik, berarti bin bapaknya sama. Ataupun bapak ibunya yang kakak beradik, ya semuanya bukan mahram. Jadi sesama sepupu boleh nikah. Ya kan? Okay. Padahal bapak ibunya kakak beradik. Paling yang ribut tetangga. Ya kan? Iya. Tapi saudara sendiri kok dinikahin? Iya, saudara sendiri kok nikahi. Itu tadi karena bicara masalah mahram bukan hak manusia, tapi hak prerogatif Allah. Ya, ini untuk makna persaudaraan yang serahim. Sedangkan makna persaudaraan seagama berarti kaitannya adalah al-iman, keimanan. La imana illa bil ukhuwah. Tidak disebut dengan orang beriman kalau enggak ada persaudaraan dengan sesama orang beriman. Wala ukhuwata illa bil iman. Dan jangan sebut persaudaraan kalau tidak didasari dengan keimanan. Nah, yang langgeng di akhirat itu yang persaudaraan karena keimanan. Sedangkan yang tadi saudara senasab di akhirat itu akan berpisah. Yauma yafirul mar'u min akhi. Semua orang akan ditinggalkan oleh saudaranya, ibunya, bapaknya, ya, istrinya dan anak-anaknya. Semua sibuk dengan urusan masing-masing. Nah, ini. Jadi siapa saudara? Ruang lingkupnya seperti itu. Kalau masuknya adalah saudara serahim, berarti langsung mapping kita. Bikin foto-foto yang mahram sama yang bukan mahram. Berarti boleh dinikahi atau enggak. Berarti mana yang buka aurat, mana yang tidak boleh buka aurat. Kalau yang dimaksud dengan silaturahim adalah persaudaraan seagama, mana perkumpulan komunitas kita. Yang sesama beriman, maka di situ ada kaidah yang terikat. Yang harus kita jaga dan kita lakukan. Oke, baik, menarik sekali nih Ustazah. Mungkin juga membuka wawasan kita ternyata yang selama ini kita anggap saudara kita ternyata juga tadi seperti Ustazah bilang bahwa ternyata itu bukan mahram. Ya, dan ternyata ini menjadi juga pelajaran untuk Anda sahabat keluarga Indonesia di rumah atau mungkin juga sahabat iDream. Dan nanti kita akan bahas lagi nih bagaimana nih Islam mengatur dalam persaudaraan, dan nanti kita akan kembali untuk Anda di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Baik, terima kasih untuk Anda sahabat iDream, Anda masih bersama kami di 1044 iDream Radio, Successful Muslim Family, dan kita masih di Inspirasi Keluarga, edisi Fikih Wanita bersama Ustazah Nur Hamidah. Kita masih berbicara mengenai persaudaraan nih. Ustazah, mungkin bisa dijelaskan lagi nih Ustazah, terkait dengan persaudaraan kita sama Muslim atau ukhuwah Islamiyah. Bagaimana nih Ustazah? Jadi komitmen makna persaudaraan kan berbeda. Tergantung tadi kita memahaminya persaudaraan senasab, mahram atau bukan mahram, atau persaudaraan yang dimaksud dengan rahim, seagama. Untuk seagama, aturan mainnya ada dalam surat Al-Hujurat dari mulai ayat ke-10 sampai ayat ke-12, bicara masalah etika. Hanya kalau kita belajar dari Rasulullah SAW, ya, bahwa tingkatan yang paling rendah untuk mengukur apakah persaudaraan kita secara Al-Quran dan As-Sunnah itu sudah sesuai atau belum, yaitu tingkat yang rendah, husnuzon di antara kita. Okay. Berlapang dada, ya kan, berpositif thinking. Ya, itu yang menjadi standar minimal. Kalau kita sudah tidak punya ya positif thinking dengan saudara kita, maka tidak ada ukhuwah di antara kita. Itu tingkat yang paling minimal. Ya. Karena kalau masih meragukan, ya berarti belum bersaudara ukhuwah Islamiyah. Ya, karena tingkatan yang paling rendah adalah husnuzon. Kalau suuzon itu fatal, bisa menyebabkan pertikaian. Ya, dan gara-gara suuzon juga bisa menyebabkan ya adu domba dan peperangan dua suku. Karena dimulai kan di satu ayat yang gara-gara membawa berita ya yang tidak benar, ya kan, yang akhirnya jadi pertikaian yang sangat sengit, ya, juga yang lebih jelas lagi terjadi kepada Bilal dan Abu Dzar Al-Ghifari, ya, ketika Abu Dzar yang mengatakan kepada Bilal, ya Sauda, Ibnu Sauda, ya, hai Hitam, budaknya Hitam. Jadi kalau bahasa kita kling, anaknya orang kling. Itu dianggap tidak ada ukhuwah. Karena kalau udah positive thinking, jangan bicarakan kekurangan saudara kita. Okay. Jadi kalau orang yang husnuzon, ketika saudara kita kulit warnanya beda, ketika saudara kita punya kekurangan, oh itulah saudaraku, aku akan memakluminya. Ya, tapi kalau dia punya suuzon, ya kan, negative thinking, itu kan yang ada ketidaklapangan, ya kan. Jadi melihat orang lain yang dilihat kekurangannya, sampai manggil pun dengan panggilan buruk, kan gitu kan. Ya, ini menjadi bagian dari tolak ukur. Tingkatan terendah adalah apakah ada husnuzon, lapang dada di antara kita. Tingkatan yang paling terakhir, wah, subhanallah, itu ithar, yaitu mendahulukan kepentingan saudaranya dibanding dirinya sendiri. Okay. Ithar ini untuk hubungan kemanusiaan ya, bukan dalam hal ibadah. Okay. Kalau dalam ibadah gak boleh ithar, harus fastabiqul khairat. Misal mau sholat, antrian untuk wudu, gak boleh ithar, silakan duluan. Kalau soal fastabiqul khairat, soal ibadah fastabiqul khairat, ya kan, saya mau duluan karena saya mau beribadah, ya kan. Tapi soal, ya kan, siapakah yang mau ke kamar mandi duluan karena mau buang air kecil misalnya, itu boleh. Mau wudu atau mau ini, saya mau buang air kecil, silakan duluan. Saya bisa wudu di ya estafel kan gitu kan. Yang ada kan tuh kamar mandi kosong. Siapa yang mau duluan? Mau duduk? Belum. Mendahulukan saudara. Itar itu untuk hubungan kemanusiaan. Ini saya hanya menggambarkan tingkatan yang paling rendah, tingkatan paling tinggi. Karena kalau yang paling rendah itu aja sudah rapot merah di antara ukhuwah sesama muslim, sesama saudara, jangan ngomong kita bersaudara. Oke. Nah, kalau kita berbicara mengenai ukhuwah islami atau hubungan kita bersaudara kita sama umat muslim, apakah ini juga ada batas-batasannya enggak sih Ustaz sebenarnya dalam menjalin ukhuwah islamiyah ini? Kalau batasannya ruang lingkupnya khusus orang beriman. Ya, muslim aja. Ya kan? Karena kalau yang non muslim larinya ke saudara yang nasab serahim. Okay. Nah, kalau dibilang batasan adanya etika secara lengkap. Itu dalam surat Al-Hujurat yang tadi saya sampaikan. Enggak boleh mencela, enggak boleh memanggil dengan panggilan yang tidak disukai. Kemudian tidak boleh negative thinking sehingga akhirnya gara-gara negative thinking nyari-nyari berita. Dengan menyari-nyari berita setelah dapat akhirnya kan menggunjing gibah. Kan gibah itu diawali dengan suuzon dulu. Jangan. Nah, itu etika yang lebih lengkap ada dalam surat Al-Hujurat ya, dari mulai ayat ke-10 sampai ayat yang ke-12. Oke. Nah, ini kan kita di edisi Fikih Wanita nih Ustazah. Nah, bagaimana nih kalau peran muslimah dalam menjalin ukhuwah di Islam nih Ustaz? Ya. Rasulullah SAW mengingatkan kita bahwa innamal mu'minuna ikhwah. Ya, dalam sebuah ayat dalam surat Al-Hujurat, seorang mukmin adalah bersaudara. Nah, ya, kalau kita lihat laki-laki itu, maaf nih, itu kan tergantung sama siapa yang ada di sampingnya. Okay. Ya, siapa mulut yang ada di sampingnya. Bisa jadi hancur sebuah negeri gara-gara mulut wanitanya. Kan gitu kan? Okay. Mulut wanitanya. Nah, dengan demikian bagi seorang muslimah, hal yang pertama yang harus dijaga dalam hal berukhuwah adalah ini. Mulut. Tolong untuk menunjukkan bahwa kita bisa berhusnuzon, bisa berukhuwah dengan baik, ya, tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang buruk kecuali kata-kata yang baik. Kalau bahasa iklan kan mulutmu harimaumu. Ya, dengan mulut seorang wanita sebuah persaudaraan bisa menjadi baik. Ya, seperti waktu itu Ummu Salamah. Betapa sedihnya Rasulullah ketika tidak ada satupun sahabat yang mau tahalul, padahal Rasul nyuruh tahalul. Ya, Ummu Salamah lah dengan lisannya yang mengajarkan kepada Rasulullah, ya kan, untuk udah Rasulullah enggak usah sedih, enggak usah marah, lakukan aja. Terus kamu keluar deh, sarannya Ummu Salamah. Begitu Rasulullah mentahalulkan dirinya sendiri, keluar para sahabat melihat, "Ha, Rasulullah tahalul." Langsung mereka tahalul. Dengan lisannya Ummu Salamah, ya kan, Rasulullah dengan para sahabat yang tadi bergesekan sedih itu bisa bersatu. Tapi juga hati-hati dengan lisannya, ya, istrinya Nabi Lut, istrinya Nabi Nuh, ya, mengakibatkan apa? Satu kaum dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau saran saya, hal yang perlu dijaga bagi seorang muslimah dalam berukhuwah, mulutnya, ya, karena lisan itu bisa menghancurkan persaudaraan. Mulutmu harimaumu ya Ustazah ya. Betul. Oke, baik. Ustazah, kita break lagi dan nanti kita masuk di sesi terakhir. Dan untuk Anda sahabat iDream, jangan kemana-mana dulu. Pastikan Anda masih bersama kami di 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Sebelum 44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family, dan kita masih di Inspirasi Keluarga. Dan tidak terasa nih sudah hampir 1 jam 30 menit kami menemani Anda untuk edisi hari ini. Kita berbicara mengenai persaudaraan ya Ustazah. Kita di sesi terakhir Ustazah, tapi kita jawab dulu beberapa pertanyaan yang sudah masuk di sini Ustazah. Ini ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustazah. Lebih utama kita menolong saudara kandung tapi non muslim atau menolong saudara sesama muslim tapi bukan siapa-siapa kita Ustazah? Ya, bab prioritas itu pertama dilihat bab akidah atau bab kemanusiaan. Kalau bab kemanusiaan berarti jangan dilihat dari unsur akidahnya, tapi dilihat mana yang paling mendekati ya unsur daruratnya. Ya, itu kalau unsur kemanusiaan. Tetangga kita non tapi kelaparan. Ya gitu kan? Oke. Ya, saudara kita ya muslim ya masih cukup lah makan. Maka yang prioritas adalah soal perut tetangga yang terdekat walaupun non. Jadi prioritas atau tidak prioritasnya bedakan dulu, mapping dulu Ar-Rahman atau Ar-Rahim. Ya kan? Kalau ini unsur kemanusiaan ya jangan lihat saudara tidak saudara. Ya, siapa yang paling membutuhkan. Okay. Ya, menyangkut masalah nyawa, menyangkut masalah kesulitan hidup, itulah yang prioritas kita bantu. Oke. Okay. Hadis Rasulullah kan jelas, siapa yang mengeluarkan saudaranya dari satu kesulitan, maka Allah akan mengeluarkannya dia dari kesulitan-kesulitan nanti di hari akhirat. Ya. Tapi kalau ternyata prioritasnya itu bicara masalah unsur agama, ya kan? Ya pastilah yang diutamakan adalah yang muslim. Kan gitu kan. Jadi dilihat dari prioritasnya itu unsur keduniaan atau soal agama. Masalah agama atau masalah sosial gitu ya Ustazah ya. Baik, ini juga ada pertanyaan Ustazah, apa sih ancamannya bila seseorang muslimah enggan menjalin uhwah Islamiyah? Surat Al-Hujurat ayat 10 itu menjadi sebuah statement yang menakutkan bagi para ulama. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah bersaudara. Sehingga apa kata para ulama? La imana illa bil uhwah. Dia enggak disebut seorang mukmin kalau dia tidak menjalin uhwah dengan sesama orang beriman. Ya, artinya dia akan kehilangan statusnya sebagai orang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebegitu besar ancamannya ya Ustaz. Misalnya kalau kita tidak menjalin uhwah Islamiyah ini. Betul. Oke, nah, pertanyaan berikutnya nih Ustaz. Ustazah, bagaimana menselaraskan nih kepentingan keluarga dan kepentingan persaudaraan atau uhwah Islamiyah agar keduanya menjadi seimbang? Selama itu unsur kemanusiaan, jangan dibedakan walaupun seorang ibu yang kafir. Ini kan ceritanya banyak itu seorang sahabat. Ya bagaimana ya ibunya kafir, tetap Rasulullah menyuruh dia untuk biru walidain berbakti. Kecuali ya ibunya menyuruhmu untuk maksiat kepada Allah. Ya, sehingga ketika menselaraskan ya kita lihat ibunya minta cuma dianterin ke tanah abang, dianterin ke rumah saudara, jangan pikir ah enggak prioritas. Ya kan? Karena dia non, masuk Islam dulu, baru saya anterin. Ya enggak. Ya selama yang dia minta adalah unsur kemanusiaan, berbuat baiklah kepada ibumu. Kan gitu. Tapi kalau dia sudah minta kamu maksiat kepada Allah, fala tuti' huma. Baru jangan diikuti. Jadi soal menselaraskan keharmonisan ya dalam persaudaraan di keluarga, ya kita harus benar-benar cerdas. Mana hak sebagai manusia, mana hak soal keagamaan. Oke, berarti harus dibedakan dulu ya Ustazah, ini kepentingan dunia atau kepentingan agama kita dengan Allah ya Ustazah. Kadang kita udah sentimen agama, berbuat baik juga gak mau. Jangankan masalah sentimen agama, sentimen kelompok ya kan, bukan kelompok ngaji kita, senyum juga ogah. Ya kan? Giran ketemu sama temen yang satu komunitas, wah cipika-cipiki ya kan. Giran cuman sekedar teman biasa, ya boro-boro salam, just say hello juga enggak. Karena sentimen pribadi itu dipakai. Kedepankan dulu hubungan kemanusiaan. Tapi kalau udah soal dia menghalang-halangi ya kemaksiatan yang diminta oleh dia dan menghalangi kebaikan kita kepada Allah soal agama, baru lakum dinukum waliyadin. Oke, baik sahabat Edin, semoga ini pertanyaan tadi yang mengirim pertanyaan terjawab, pertanyaan yang disampaikan tadi dan sudah dijawab oleh Ustazah. Nah Ustazah, kita di sesi terakhir Ustazah, mungkin saya akan minta closing statement dan juga kesimpulan perbincangan kita mengenai persaudaraan ini Ustazah. Iya, kalau Rasulullah SAW dalam bertetangga, dalam bermasyarakat lebih mengedepankan ya hubungan agama. Lihat Rasulullah ketika berdakwah cuma muslim seorang diri, tapi kebaikan Rasulullah lah yang menyebabkan semua orang tertarik dengan Islam. Itu yang harus menjadi mindset kita, bahwa ya kan bagaimana Islam itu ya menyuruh kita untuk berbuat baik kepada semua manusia. Agar ketika daya tarik itu ada, maka mereka akan melihat dia begini bukan karena bawaan, tapi dia seperti ini karena agamanya yang mengajarkan. Itu dakwah. Jadi berbuat baik kepada orang lain yang non muslim adalah bagian dari dakwah. Oke, termasuk itu menjalin persaudaraan itu ya. Kalau Rasulullah udah ngebedain antara muslim dengan non muslim, Rasulullah gak bakalan punya banyak pengikut. Oke, ya, baik. Baik Ustazah, terima kasih Ustazah sudah bersama kita di hari ini. Semoga apa yang disampaikan hari ini juga bisa menjadi inspirasi untuk sahabat keluarga Indonesia dan juga sahabat iDream di rumah. Dan nanti kita akan ketemu di edisi-edisi berikutnya Ustazah ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih juga untuk Anda sahabat iDream sudah bersama kita di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Dan juga untuk Anda yang sudah mendengarkan kami juga melalui streaming di www.idream.id. Jangan kemana-mana sahabat iDream, masih banyak informasi dan juga program terkini lainnya masih akan menemani Anda di 1044 AM iDream Radio. Dan kita akan bertemu lagi di sesi-sesi berikutnya, pasti akan membahas tema-tema yang lebih menarik lagi untuk Anda. Saya Rudi Saputra juga pamit, mohon maaf jika ada salah kata. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat iDream, terima kasih. Anda telah mendengarkan Inspirasi Keluarga. Inspirasi Keluarga. iDream Radio, Successful Muslim Family. Dan ikuti acara kami selanjutnya.